تفسير القرآن العظيم memasuki ayat 51 dari Al-Maidah yaitu firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali bagi kalian, orang-orang yang mendapatkan wala dari kalian. Jangan berikan wala kalian loyalitas kepada Yahud maupun Nasara, karena sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka dia termasuk dari mereka. Sungguh Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Ayat ini larangan Allah kepada hambanya mukminin, larangan untuk berwala kepada Yahud maupun Nasara, karena mereka musuh bagi Islam dan muslimin. Allah kabarkan bahwa sebagian Yahud maupun Nasara bagi sebagian yang lain saling berwala di antara mereka. Makanya kemudian Allah ancam, dari kalian yang tetap saja berwala kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya bahwa Iyad menyebutkan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu untuk memberi laporan, karena beliau khalifah dan Abu Musa ditunjuk sebagai gubernur di salah satu wilayahnya. Maka Umar perintahkan kepada Abu Musa untuk bikin rekap laporan layaknya bendahara gitu. Income, berapa yang masuk, berapa yang kau keluarkan, negara tentunya demikian. Dalam satu lembar catatan, Abu Musa radhiyallahu an memiliki tulis Nasrani, seorang Nasrani, juru tulis semacam sekretaris begitu sekarang, yang mencatat, membukukan pengeluaran, pemasukan gitu. Atau mungkin apa bahasanya sekarang, akuntan atau apa. Sampai kemudian laporan itu kepada Umar bin Khattab, dan beliau disampaikan kepadanya bahwa perlu laporan ini dibacakan di masjid. Dalam masjid, maka kata Abu Musa, oh dia nggak bisa masuk masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa memangnya akuntanmu itu sedang junub, janabah, kok nggak bisa masuk masjid? Bukan, kata Abu Musa, tetapi karena dia Nasrani, kafir, musyrik. Kata Abu Musa, fantaharani wa dharaba fakhidhi. Umar membentakku, memarahi dan memukul pahaku. Ini menegur keras kepada Musa, bagaimana kamu ini? Kenapa orang Nasrani engkau jadikan akuntanmu, yang menulis, yang bikin laporan ini itu? Akhriju, jauhkan orang ini, keluarkan, kata Umar. Kemudian beliau baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara wali bagi kalian. Artinya dari akar Umar ini bahwa salah satu madhar min madhahiril wala, salah satu bentuk real, salah satu bentuk nyata bagaimana orang itu ada no minal wala, ketika ada kedekatan dengan Yahud atau Nasara. Karena tentunya yang semacam ini menuntut adanya kedekatan, bagaimana tidak, akuntan. Apalagi Abu Musa sebagai seorang gubernur, kamu bayangkan perusahaan saja, ya tiap hari butuh berapa yang masuk, berapa yang keluar, ini catatannya kemana, ini namanya siapa, fulan bagaimana, ini itu, tentu ada kedekatan, tidak bisa tidak ada kedekatan yang sangat antara beliau dengan si Nasrani ini. Makanya kemudian marah Umar, dan beliau anggap dengan membacakan ayat ini itu no minal wala, walaupun bukan wala yang sebesar itu, namun dikhawatirkan adanya kedekatan, akhirnya ada kemesraan, ada ya namanya tadi kedekatan. Gak mungkin kan kalau dia ini akuntannya kemudian, atau itu sekretaris, atau itu bendahara, atau semisalnya, kemudian kamu menjaga sikap, gak senyum, dengan muka yang masam, cemberut, ya gak mungkin. Ada kedekatan. Katanya dimarahi oleh Umar dan bahkan dipukul paha Abu Musa. Bagaimana kamu ini? Kamu pilih seorang Nasrani sebagai akuntan. Mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk yang itu mengarah kepada wala, segala sesuatu yang dikhawatirkan itu wala, dijauhi. Karena wala, walaupun itu bermula dari madzahir, bisa berpengaruh itu kepada bawatin. Semula itu madzahir lahiriah. Semacam Umar dan Abu Musa ini kan lahiriah asalnya. Abu Musa dengan Nasrani ini. Ini sekedar urusan akuntansi, urusan pencatatan, nggak lebih dari itu. Dan Abu Musa bukan orang yang kemudian menghormati seorang Nasrani, mencintainya, hasya wa kalla, jauh dia seorang sahabat yang mulia. Tetapi Umar khawatirkan dari kedekatan ini akan ke arah yang tidak terpuji nantinya. Demikian pengaruh dari yang tampak semacam ini, bentuk-bentuk lahiriah, akan berpengaruh kepada bawatin, pada urusan dalam, akhirnya hati. Masalah kecintaan, masalah penghormatan, simpati, dan yang semisalnya, dan itu haram. Makanya pun kemudian dilarang dalam syariat keras untuk tasyabbuh dengan kufar, tasyabbuh dengan musyrikin. Karena yang semula lahiriah ini tasyabbuh secara lahir, secara zahir, pakaianmu menyerupai pakaian mereka, gaya-gayamu menyerupai gaya mereka, potongan rambutmu atau yang lainnya. Dari yang semula itu madzahir akan berpengaruh, karena tertanam dan semakin menguatkan rasa cinta, semakin kuat hubungan dan ikatan emosional antara kamu dengan yang kamu serupai, yang kamu tasyabbuh padanya. Makanya kamu dapati kata para ulama, kalau anak kecil, ketika dia cinta dan sangat kagum misalnya dengan polisi, ya, maka dia senang berpakaian polisi, minta bahkan kepada abahnya, belikan baju polisi. Adikmu masih TK, mungkin belum TK, bahkan belikan seragam polisi, balik 20.000 di pasar, ada pangkat-pangkatnya, senang sekali dia, kagum, karena dari hati, dari jiwanya melihat polisi di jalan, masya Allah, ini kagum dia. Senang menyerupai apa yang dia kagumi. Dia nanti akan bergaya seperti polisi. Stop, gak boleh, ini. Atau dia kagum dengan tentara, maka senang dengan pakaian tentara, dengan ini, bawa pistol misalnya. Kagum dengan dokter, ya begitu. Berpakaian kayak dokter, ini itu. Hasil selalu demikian. Ada hubungan dari kekaguman berpengaruh kepada penampilan. Penampilan pun erat kaitannya mempengaruhi kekaguman dan kecintaan. Asyahid di dalam ayat Allah mengatakan mengajarkan kepada mukminin agar tidak berwala kepada Yahud dan Nasara dengan segala bentuk wala, dengan segala bentuk al-wala, terlebih menjadikan mereka saudara, menjadikan mereka ikhwah, menganggap adanya ikatan persaudaraan antara dirinya na'udzubillah dengan mereka, termasuk itu kepada segenap kufar yang lain, bukan hanya Yahud dan Nasara, termasuk pula di dalamnya ahlul dhalal seperti Rafidhah, Syiah, qatalahumullah. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Utbah radhiyallahu anhu, beliau katakan, liyattaqi ahadukum ayyakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hati-hati kalian kalau dia jadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani dalam keadaan dia tidak sadari. Kata Imam Muhammad bin Sirin yang meriwayatkan asar Abdullah bin Mas'ud ini, kami yakni para tabi'in menduga, dan perkiraan kami sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan pernyataan beliau memaksudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Yani, jangan berwala kepada mereka, karena wala kalian bisa menjadikan kalian seorang Yahudi, karena wala kepada Yahudi. Wala kalian kepada Nasara bisa menjadikan kalian seorang Nasrani, dalam keadaan kalian tidak menyadari, menganggap itu biasa, menganggap itu cuma tasyabbu, penyerupaan saja. Perkara lain yang penting untuk diketahui, yang ulama kita jelaskan, bahwa dalam masalah tasyabbu tidak dibahas niat atau tujuan atau kesengajaan, tidak dibahas. Artinya tidak dibahas, tidak tergantung semua itu, agar tidak ada yang berkata, agar tidak ada yang berkata misalnya, karena tidak niat menyerupai mereka kok, misalnya, wana gak bermaksud, karena bukan sengaja menyerupai mereka, ya kebetulan saja pakaian ini pakaiannya Yahud misalnya, kebetulan ini gayanya siapa misalnya, pensepak bola, wahillah pemain apa, kebetulan saja karena gak niat menyerupai dia, ma'udzubillah, karena gak niat. Ya memang gak dibahas, kamu niat gak niat gak ada pengaruhnya, tetap saja itu haram. Hukum tidak tergantung kepada niatmu. Oh haram, terlarang kalau kamu niat menyerupai, gak apa-apa, gak haram kalau kamu gak niat. Tidak, tidak demikian. Gak dibahas niatmu, tidak dibedakan kamu sengaja atau tidak, bermaksud atau tidak, tetap saja itu haram dalam kondisi apapun. Demikian ayat mengajarkan kepada kita untuk, dan itu pokok usul di dalam akidah, untuk seorang muslim itu ada bughd, ada kebencian kepada orang kafir, musyrik. Maka bisa ditemukan. Gak bisa ditemukan bagaimana dia benci kok menyerupai. Bagaimana dia benci kok mendekati mereka. Di mana letak kebencianmu? Makanya Umar juga marah tadi kepada Abu Musa. Karena di mana kebencianmu wahai Abu Musa kepada Nasrani kok malah kamu dekati? Di lafaz lain, di ayat yang sama, Abu Musa sempat menyampaikan kepada Umar, walakinnahu rajulun kadzib. Dia orang pintar dalam profesinya. Dalam hal ini kita bahas dari dia akuntan. Ahli memang rapi ininya kerjanya. Dari situ Abu Musa radhiyallahu anhu memilih Nasrani ini sebagai juru tulisnya. Maka Umar katakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala an, ama ana fala uqarribuhum id ab'adahumullah. Adapun aku wahai Abu Musa, tidak akan aku dekati mereka jadi orang dekatku, karena tadi ada kedekatan. Sementara Allah telah jauhkan mereka, Allah sudah jauhkan mereka, dilaknat, dimurkai dan lain sebagainya, ma'ruf celaan banyak kepada Yahud dan Nasara. Wala uhibbuhum in abghadahumullah aw kama qala radhiyallahu anhu. Dan aku pula tidak akan mencintai mereka ketika Allah telah benci mereka. Wassalam. Artinya keputusan dari Umar kepada Abu Musa sebagai gubernurnya untuk memecat juru tulisnya tadi. Di lafaz lain juga Umar katakan kepada Abu Musa, ala tattakhidhu hanifiyan. Kenapa kau enggak cari hanifiyan? Ini seorang muslim. Cari juru tulis akuntan muslim. Lebih bagus bagimu. Lebih baik. Dan ini meluruskan sebagian orang yang terfitnah dengan dunia. Dan alasannya seperti itu. Selalu mereka profesional, kalau mereka itu muslimin kayak gitu kerjanya gak pecus, kurang disiplin, kurang profesional, kurang ini, dunia yang menjadi tolak ukurnya. Dia gak lihat ini kafir musyrik yang harus dia benci, yang harus dia jauhi. Itu gak jadi perhitungan baginya, gak masuk dalam hitungan mereka sama sekali. Bagi dia yang penting akuntansinya, bagi dia kerjaannya, bagi dia profesionalnya. Dan ini jahil dan berbahaya, bisa merugikan dan mencelakai akidah dan iman dia sendiri. Seperti kata Abdullah bin Utbah, bisa-bisa na'udzubillah dia jadi Yahudi Nasrani tanpa dia sadari. Si muslim mungkin, kalaupun dalam tanda kutip, kalaupun mungkin dalam keprofesionalan di bawah itu, lebih mending saudaramu muslim kamu bisa bercengkrama, bisa akrab, bisa dekat, ketawa, ketiwi dengannya. Oh muslim, gak ada penghalang antara kamu dengan dia. Nah seperti ini kafir musyrik. Walaupun ada kekurangannya di sana sini mungkin, atau tidak se level itu misalnya dalam profesinya. Bagaimana Umar tegur kepada Abu Musa. Demikian pula asar ini mengajarkan kepada kita untuk seorang mukmin paham bahwa kebencian itu asli perkaranya ada dalam qalbu, amalan qalbi, amalan jiwa, benci, benci dan musuh kepada setiap orang yang kafir, musyrik kepada Allah SWT. Makanya kata Imam Ahmad, aku gak pernah bisa tenang melihat wajah seorang yang mengatakan Allah punya anak yang di Nasrani. Ya aku juga Uzair ibn Allah. Dan melihat wajahnya saja gak tenang. Apalagi itu kemudian dikagumi, disenangi, dinikmati dan lain sebagainya. Kafir musyrik. Kebencian itu pokok dasar dalam ajaran iman pada setiap musyrik kafir. Karena dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia cela Allah dengan celaan besar yang Allah sendiri yang mendustakannya. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dibantah oleh Allah sendiri karena besarnya kedustaan mereka. Isa disalib, Isa dibunuh. Akhzahumullah. Walhasil demikian, kebencian itu harus tertanam di hati setiap mukmin muwahhid, termasuk dasar-dasar pokok akidah yang harus ditanamkan dan didoktrinkan kepada mukmin semenjak dini dari anak-anak, ditanamkan kepadanya yang dia cintai, mukmin muslim, kafir musyrik dia harus benci. Tak boleh ada kecintaan sedikit pun dalam hatinya, tak boleh ada kekaguman kepada musyrikin, kufar. Demikian ditanamkan dalam hatinya semenjak kecil. Wahakana. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Allah ancam yang berwala kepada mereka termasuk dari mereka. Ancaman besar dari Allah bagi yang masih saja berwala kepada musyrikin Yahud maupun Nasara maupun yang lainnya. Fa'innahu minhum. Makanya kata Qurtubi rahimahullah, ayat dijadikan dalil oleh para ulama termasuk yang menjadi dasar tidak adanya waris antara muslim dengan kafir. Jika wal'iyadzu billah si kafir, si muslim murtad dari agamanya, meninggalkan, keluar dari Islamnya, dia bawakan ayat ini. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Bukan perkara kecil. Kata Syekhul Islam rahimahullah terkait tasyabbuh man tashabbaha biqaum fa huwa minhum. Ketika Rasulullah katakan yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Kata Syekhul Islam, ini menunjukkan paling ringannya perbuatan itu kabairul dzunub, dosa besar, yang sangat besar, tasyabbuh. Wa illa, kata beliau, secara zahirnya menunjukkan kekufuran. Fa huwa minhum. Dia berarti dari kaum itu yang dia serupai. Dia menunjukkan kekufuran. Tapi paling minimnya, paling ringannya hukum itu kabair, dosa besar. Makanya sangat tidak pantas, sangat tidak patut seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, masih saja ada sisa-sisa rempesan jahiliyah pada dirinya, masih mengagumi kufur dan kekufar, mengagumi kekufuran dan orang-orangnya dengan bentuk-bentuk kekaguman, banyak bentuk kekaguman itu. Nama dia sebut-sebut selalu, lambang misalnya, ini ada grup apa gitu namanya, kufar, milik kufar, nama kufar juga, karena dia kagum dan begitu cintanya kepada grup ini. Mungkin dulunya sebelum Allah beri dia hidayah, ngefans berat kepada kelompok ini, grup ini, maka dia simpan atau dia lukis di bukunya logo tersebut, gambar apa gitu. Dan setiap grup atau kelompok ini itu biasanya punya gambar, punya logo atau yang lainnya tadi, gaya rambutnya dibuat ngepang, dibuat mohak, dibuat begini dan begitu, yang bukan warisan muslimin, bukan warisan muslimin. Allah sebutkan orang-orang tersebut ha antum haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini kalian dengan mereka, kata Allah. Kalian begitu cinta, kagum sama mereka, sementara mereka enggak ada kekaguman kepada kalian. Enggak kagum sama kalian, mereka kufar. Pernah kamu dapati orang kufar kagum sama muslim? Ya tetap kafir. Tapi begitu kagumnya sampai sarungan, keluar misalnya belanja ke mall, ke toko apa, karena kagumnya sama pakaian muslim, dia pakai sarung, dia pakai topi, pakai kufiah misalnya. Karena kagumnya sama muslim, mereka dalam keadaan kafir. Kalau wanitanya misalnya dipakai jilbab, hijab, ada. Gak ada sedikit pun kekaguman mereka kepada kalian. Anehnya, ironis kalau kemudian kalian yang malah kagum ke mereka. Gak imbang, mereka yang gak kagum kalian, kenapa kalian kagum ke mereka? Mereka yang jaga kepada simbol-simbol agamanya, bangga dengan simbol agamanya mereka. Kalungnya salib mereka ini, lihat, gak lakinya gak perempuannya, kayak kalung salib, bangga dengan keagamaannya. Nah, atau yang semisal itu, pakaiannya pun demikian. Dan si muslim miskin, minder dengan keislamannya, minder merasa malu, dan ini untuk menampakkan keislamannya. Termasuk dalam hal ini penutup kepala kufiah, karena dari zaman salaf rahimahumullah tidak pernah satupun dari mereka keluar rumah dalam keadaan terbuka kepalanya. Aib itu bagi mereka. Salaf, orang-orang terbaik, generasi terbaik umat ini, panutan, uswah dan qudwah bagi kita. Tidak ada mereka yang keluar rumah dalam keadaan kepalanya terbuka, tanpa kofiyah, tanpa topi ini. Mereka selalu tutupi kepalanya. Di rumah bebas terbuka, tapi ketika keluar itu hiasan dipakai. Dimanapun kamu berada, wah, termasuk satu yang membuat kita semakin semangat mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran salaf, ketika Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa'afa, dalam keadaan beliau sakit parah dan mau operasi, sakit parah dan mau operasi, baru kejadiannya. Al-Muhim, saat beliau di ruang di rumah sakit bersama beberapa ikhwah yang mendampingi beliau, keluarganya juga, masuk waktu sholat dalam keadaan beliau berbaring di tempat tidurnya rumah sakit itu. Sudah masuk waktu ini, kata saya, sudah saya mau sholat. Asalnya begitu beliau mau memulai sholat, beliau ingat bahwa kepalanya masih terbuka dalam keadaan sakit dan di rumah sakit. Maka beliau tanya ke yang di sekitarnya, mana topiku, dimana cari itu loh. Dan kemudian dicari oleh mereka, ini saya yang beliau pakai, baru kemudian beliau sholat. Begitu panutan-panutan kita, teladan bagi kita, bangga kita dengan apa yang kita dapati dari para a'immah dan para ulama kita. Nasallahu taufiq lima yuhibbu wa yarda, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.